jadi begini. Lupakan cinta yang telah bersemi, tinggalkan semua yang ku miliki. Semuanya hilang tanpa aku sadari. Sampai di sini aku tergoda, jumpa denganmu, menjalin cinta. Namun ternyata kau telah berdusta, ingkari janji dan telah ternoda. Hancurkan cintaku dan membuat diriku bagai debu tak tiup angin. Kini nasibku jadi lain, seakan tak berarti untuk hidup di dunia ini. Bagai debu tak tiup angin, semua terbang walau ku ingin memiliki cintamu yang kini hilang bagai debu ditiup angin lalu. Bagai debu tak.